Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kemarin pekan kemarin kita sampai ilam asyraqallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس خلقهم لها. Sekarang dalilnya. Ketahuilah arsyadak Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan jalan yang lurus kepadamu, lita'ati, agar kamu itu bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Annal hanifiyah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah agama, dia memiliki agama yang lurus. Anta abdallaha mukhlishah, tidaklah kamu itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas karena Allah, mengikhlaskan niat karena Allah, mengikhlaskan ibadah sebanyak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wabidhalika amar Allah, yang demikian ini yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Dalilnya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ini termasuk hikmah diciptakannya jin dan manusia agar mereka mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, ikhtibar ataupun ibtila kepada manusia, siapa di antara mereka yang mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Taib. Wa ma'na ya'budun, dan makna ya'buduni itu adalah yuwahidun. Ya'budun itu menyembah, agar kalian itu menyembah kepadaku. Makna ya'budu sini adalah agar mereka mau mentauhidkan ku dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, wa 'azama ma amara Allah bihi at-tauhid, dan sebesar-besar perintah yang Allah perintahkan itu adalah tauhid. Ma amara Allah bihi at-tauhid, yang paling besar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita laksanakan adalah tauhid. Di sini ada beberapa sebab ataupun illah kenapa at-tauhid dikatakan a'zam ma amar. A'zam ma amar, yang paling besar, perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Kenapa dikatakan demikian? Yang pertama, karena ini adalah dakwahnya para rasul. Para rasul atau anbiya itu mereka semua mendakwahkan apa? Tauhid. Alla ta'budu illallah. Agar kalian itu jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Wa ma lakum min ilahin ghairuh. Ini diantara kenapa a'zam ma amarallahu bihi at-tauhid. Wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Kemudian juga yang kedua, kenapa dikatakan tauhid itu termasuk a'zam ma amaral. Ma amar yang paling besar, perintah yang paling agung. Kanu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah asyratu sinin. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di Mekah selama berapa? 10 tahun. Itu da'watuhu ila at-tauhid qabla as-siyam, qabla as-salah wa ghairi dhalik. Jadi dakwah yang pertama yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, kepada umatnya adalah at-tauhid. Itu selama berapa? 10 tahun. Berarti memang harus benar-benar diperhatikan, karena ini perintah yang paling agung. Sedikit saja mereka menyimpang, itu sudah amalannya rusak. Sebelum ada dakwah yang lain seperti as-shalah, zakah, wasiyah dan yang lain, ini tauhid. Kemudian yang ketiga, li'annahu asas kulli ibadah at-tauhid. Karena pondasi seluruh ibadah apa? At-tauhid. Karena penting ya, penting. Masih perhatikan tauhid ini, bukan hanya sekedar kita pelajari, tapi harus diamalkan. Dari semua aspek ibadah itu semuanya harus dibarengi dan tauhid. Karena li kullu ibadah bidai tauhid la ibrah biha. Karena kalau misalkan ibadah tidak dibarengi dengan tauhid, maka ibadahnya tidak ada artinya, hancur semuanya. Kemudian juga wa kadzalika khalaqana li ajli tauhid. Demikian pula kita itu diciptakan itu dalam rangka apa? Agar menegakkan tauhid. Jadi a'zam ma amarallahu bihi at-tauhid. Kenapa dikatakan at-tauhid itu termasuk a'zam, kata Syekh? Wa a'zama amara Allahu bihi at-tauhid. Karena Syekh memberikan ungkapan bahwasanya a'zama amara Allahu bihi at-tauhid, yang paling besar atau yang paling agung perintah Allah adalah tauhid. Ya. Ini sebenarnya yang pertama itu karena dakwahnya para rasul. Itu tauhid. Kemudian yang kedua apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Mekah sebelum mendakwahkan yang lain, salat, zakat ataupun puasa atau yang lainnya, itu apa? Tauhid dulu yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ini termasuk basis ataupun pondasi yang paling utama di dalam hal ibadah. Jadi seluruh ibadah itu asasnya apa? At-tauhid. Kemudian juga hikmah diciptakannya kita manusia dan jin itu karena tauhid. Di ajli tauhid. ini a'zam ma amarallahu bihi at-tauhid. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Saya mengatakan tauhid itu apa? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Jadi kan tadi kita menafsirkan tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus dikatakan oleh Syekh, makna ya'budun itu artinya yuwahidun, ya, mentauhidkan Allah. Ya, ibadah itu dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Lalu Syekh juga mengatakan wa'a'zam, dan perkara atau perintah yang paling besar adalah at-tauhid. Ya, lalu ditafsirkan lagi, makna tauhid itu apa? Wa huwa ifradullah bil ibadah, katanya. Ifradullah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Kenapa Syekh itu hanya meringkas tauhid uluhiyah saja, kan itu. Kalau kita rinci, tauhid itu terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga, kan? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid apa? Asma sifat. Lalu kenapa Syekh itu hanya meringkas wa huwa ifradullahi bil ibadah? Ya. Di sini ada beberapa tujuan. Ya. Syekh kenapa meringkas ifradullah bil ibadah saja? Yang pertama, bahwasanya para rasul dengan kaumnya itu mereka berselisih gara-gara tauhid uluhiyah. Ya, mereka berselisih di dalam hal tauhid uluhiyah, seperti orang musyrikin Quraisy itu mengakui tauhid ar-rububiyah, tapi dia tidak mau menjalankan tauhid al-uluhiyah. Itu kenapa Syekh itu hanya meringkas bahwasanya tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah saja. Ini yang pertama itu. Ala iddatin umur. Yang pertama, an-rasul. Bahasa Rasulullah SAW itu berselisih dengan kaumnya itu apa? Tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang kedua, anna tauhid ar-rububiyah la tunkirun nas. Yani, kebanyakan manusia itu mereka tidak mengingkari tauhid apa? Rububiyah. Tapi coba kalau tauhid dulu ya, mereka pasti banyak yang melanggarnya. Ya, tidak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik di zaman Syekh atau sebelumnya atau di zaman sekarang sama. Ya. Mereka tidak mau benar-benar mentauhidkan dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya. Baik. Ya. Jadi contoh itu banyak. Contohnya apa? Mereka rajin sholat, tapi kalau misalkan usaha, pasti mereka larinya kemana? Minta ini, minta itu, minta amalan ini, amalan itu. Nanti disuruh sembelih ini, nanti disuruh itu. Artinya mereka tidak mau bertawakal kepada Allah. Itu bukti bahwasanya mereka itu la tunkiru apa? Tauhid ar-rububiyah, tapi mereka yungkir tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, kalau yang mengingkari tauhid rububiyah siapa? Yang mengingkari tauhid rububiyah itu Fir'aun, ya. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Rob kalian yang paling a'la, paling tinggi. Ya, saya adalah Rob kalian yang paling tinggi. Ini kata siapa? Kata Fir'aun. Kemudian siapa lagi? Raja siapa tuh? Namrud di zamannya Nabi Ibrahim. Ana uhi wa umit, katanya. Saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ini kata siapa? Namrud. Dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ada dipanggil dua orang. Dua orang dari tentaranya dipanggil dua orang. Yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh. Berarti kan dia bisa menghidupkan, bisa mematikan, kata dia. Ana uhi wa umit, katanya. Jadi itu yang mengingkari siapa? Fir'aun dan Namrud. Kemudian yang ketiga, annal jihad syuri'a li ajli hadzal amr. Jadi bahwasanya jihad ini disyariatkan ini karena ini tauhid apa? Al uluhiyah. Jadi musyrikin Quraisy itu diperang karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah, artinya tidak mau mentauhidkan dalam hal ibadah, tauhid al-uluhiyah. Ini. Terus yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima berapa? Hah? Oh, keempat. Anna nas fi zaman syekh kanu yudhilluna bihadat tauhid. Jadi ketika itu di zamannya syekh, itu mereka itu kebanyakan menyimpang ini, masalah tauhid apa? Al-Uluhiyah. Masalah tauhid al-Uluhiyah. Jadi banyak di antara mereka yang masih jahil di dalam tauhid al-Uluhiyah. Maka Syekh di dalam dakwahnya, dalam risalahnya itu kebanyakan menggembar-gemborkan tauhid al-Uluhiyah. Risalahnya banyak ya, tentang tauhid. Semuanya tentang tauhid. Banyak. Baik suatu suasa, kemudian juga Nawaqidh al-Islam ataupun juga yang lainnya. Tauhid. Kemudian yang keberapa? Kelima ya. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan apa? Tauhid apa? Al-uluhiyah. Anna badlu kalimat la ilaha illallah itu yadullu ala tauhid al-uluhiyah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan apa? Tauhid uluhiyah. Jadi kenapa syaitu hanya mengikhtisar sama atau ikhtisar ala uluhiyah, tidak merinci satu persatu. Tauhid itu adalah ada tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asasiyah. Tapi saya hanya mengkhususkan pada tauhid al-uluhiyah saja. Baik. Kemudian juga annallaha khalaqal nas itu li ajli hadza tauhid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ataupun manusia itu dalam rangka apa? Tauhid. Ini. Jadi kenapa saya itu mengikhtisar hanya di dalam uluhiyah saja, tauhid al-uluhiyah saja. Maafum ya. Kemudian coba kita ulangi lagi. Jadi syekh itu hanya meringkas yang dikatakan oleh Syekh, katanya wa ma'na ya'budun yuwahhidun, dan makna ya'budun yang dikatakan dalam ayat wa ma khatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Makna ya'budun maksud beribadahnya apa? Yuwahhidun, kalian mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wa a'zam, dan yang paling besar, ma amara Allah bih, at-tauhid, yang paling besar ataupun agung di dalam perintah atau yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Lalu makna tauhid itu apa? Kata Syekh, ifradullah bil ibadah, dan makna tauhid di sini adalah ifradullah bil ibadah. Jadi Syekh itu hanya mengikhtisar atau meringkas hanya tauhid uluhiyah saja di antara asbabnya tadi. Bahwasanya Rasul itu, Rasulullah SAW itu berbeda para Rasul yang lain, itu mereka berbeda pendapat dengan kaumnya dalam rangka apa? Tauhid al-uluhiyah, ataupun juga mendakwakan dalam tauhid al-uluhiyah. Kemudian juga tauhid ar-rubiyah itu kebanyakan manusia tidak mengingkari. Yang mengingkari siapa? Hanya Namrud dan Fir'aun. Kemudian juga jihad disyariatkan dalam rangka apa? Tauhid al-uluhiyah. Jadi jihad itu dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, kebanyakan manusia di zamannya Syekh itu banyak yang tidak mengerti tentang tauhid al-uluhiyah. Jadi banyak yang masih menyimpang. Maka Syekh itu di dalam salahnya itu banyak dia mendakwahkan tentang tauhid. Kemudian juga kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan tauhid apa? Al-uluhiyah. Dan juga diciptakan jin dan manusia itu juga dalam rangka tauhid al-uluhiyah. Baik. Sekarang wa a'zam wa adau ma naha anhu asyirk. Dan tentunya perkara yang paling besar larangannya ya, itu adalah syirik. Apa itu syirik? Wa huwa da'wat ghairu ma'ah. Yaitu dia beribadah atau menyeru kepada da'watun ghairi ma'ah, kepada Allah juga selain. Artinya berdoa, dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lainnya. Ini syirik. Dalilnya apa? Wad-dalilu qawlu ta'ala wa'budullaha wa la tusyiku bihi syai'a. Dan di sini juga kenapa dikatakan oleh Syekh ini wa'adham ma naha anhu asyirik, yang paling besar larangan itu adalah syirik. Dikatakan kenapa yang paling besar larangan itu adalah syirik, yaitu yang pertama apa? Lianna fihi su'udhan billahi azza wa jal. Di sini ada su'udhan, bahasanya dia menyangka bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa memberikan sesuatu kepadanya, jadi su'udzon, atau tidak bisa memberikan manfaat atau menghindarkan dari segala kemudaratan. Jadi su'udzon, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau bertawakalnya kepada Allah. Ini su'udzon. Maka dia ataupun orang-orang yang berbuat syirik seperti itu ya, dia mengambil ilah selain Allah dalam rangka apa? Artinya ilah yang selain Allah itu mungkin mereka menganggap bahwasanya ini yang bisa mendatangkan maslahat ataupun juga menjauhkan dari segala kemudaratan. Ya. Dan ini yang kedua, itu li'anna fi tadyi'i hukuk a'zam hukuk. Ini ada perbuatan yang dia itu tidak mau melaksanakan hukuk, hak-hak yang paling besar, tadiyah, bahaya, sia-sia, tidak mau melaksanakan apa, perintah Allah ataupun juga tidak mau menjauhkan dari larangan Allah. Karena ini a'zam hukuk, yang paling besar. yaitu at-tauhid. Kemudian juga ini berdasarkan hadis Mu'adz ya. Mahaqullahu 'alal ibad wa mahaqqul ibad 'alallah. Hakullahu 'alal ibad. Apa? Mudhalah tu syirku syai'a. Dia menyembah kepada Allah dan juga tidak berbuat syirik. Ayya'buduhu wa la yushriku bi syai'a. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya kepada Mu'adz, mahaqullahu 'alal ibad wa mahaqqul ibad 'alallah. Hakullahu 'alal ibad. Ayya'buduhu wa la yushriku bi syai'a. Hakul ibad 'alallah. Hakullah 'alal ibad adalah hak Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi dan juga tidak disekutukan dengan yang lain. Kemudian juga karena asyrik itu kemarin kita sudah jelaskan li'anna syirk itu mereka sama saja menyamakan antara al-khaliq dengan makhluk. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian juga perbuatan syirik adalah perbuatan kezaliman yang paling besar sebagaimana diterangkan yang sebelumnya di surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Jadi termasuk kezaliman yang paling besar. Jadi zalim artinya dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak dia ibadah tapi dia beribadah kepada selain Allah. Artinya meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau juga menghindarkan dia dari segala kemudaratan. Ini di antara wa'adham ma naha anhu asyid. Ini perkara yang harus kita ketahui. Kenapa syekh itu hanya mengistisar ataupun juga mengatakan di dalam kitabnya ma'adham ma'na'an asyirk. Sekarang kita meroja wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dikatakan oleh syekh dalil tentang diciptakannya manusia itu agar mereka mau menyembah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang ma makna ya'budun? Apa itu makna ya'budun kata Syekh? Makna ya'budun kata siapa? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Wa ma amara Allah bi at-tauhid. Wa ifradullah bil ibadah. Lalu kenapa Syekh itu hanya meringkas bahwa tauhid makna tauhid itu hanya ifradullah bil ibadah? Kenapa? Tauhid tak banyak para rasul. Iya. Terus apa lagi? Yang di belakangnya? Karena Rasulullah berdakwah tauhid selama 10 tahun di Makkah. Sebelum yang lain. Sebelum turun ayat atau perintah untuk sholat atau zakat ataupun puasa. Iya. Terus apa lagi? Setelahnya. Karena para rasul itu berselisih dengan kaumnya di dalam tauhid uluhiyah. Terus apa lagi? Karena tauhid adalah pondasi seluruh ibadah dalam ibadah. Iya. Terus sebelumnya? Karena jihad ditetapkan karena tauhid uluhiyah. Terus ada lagi? Ada lagi? Iya. Terus yang di belakangnya? Ada lagi? Karena di zaman Syekh kebanyakan penyimpangan di tauhid uluhiyah. Iya. Terus apa lagi? Kalau tauhid uluhiyah diakui semua manusia kecuali Fir'aun dan Namrud. Iya. Tauhid apa? Uluhiyah. Uluhiyah diakui manusia. Gimana? Tauhid uluhiyah diakui. Tauhid uluhiyah diakui oleh semua manusia. Kalau tauhid uluhiyah semua diakui oleh manusia, kemudian mereka menjalankan, ngapain? Enggak ada dakwah lah, ya udah. Santai. Enak gitu. Hah? Apa coba? Konteks kalimatnya. Ada yang keliru di situ, ya. Ada yang keliru. Coba. Wah, hilang. Kenapa? Kenapa? Kata Edian, ini apa tadi? Karena manusia itu mengakui tauhid al-uluhiyah kecuali Fir'aun sama Namrud. Betul enggak itu konteks kalimatnya? Mengakui tauhid al-uluhiyah kecuali Fir'aun sama Namrud. Fir'aun dan Namrud. Iya. Salah. Betul? Yang benar yang mengingkari tauhid itu. Semua manusia mayoritasnya mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ya. Yang diingkari itu bukan tauhid ini. Semua manusia tidak mengingkari. Mereka semua mengakui tauhid rububiyah. Kebanyakan orang mengakui. Terus kecuali Fir'aun dan Namrud. Ya itu. Mengingkari tauhid rububiyah. Itu. Kecuali apa? Fir'aun dan Namrud. Sehingga kalau tauhid rububiyah itu artinya mereka sudah banyak yang meyakini. Ya. Sehingga yang perlu ditekankan sini tauhid apa? Uluhiyah. Jadi konsekuensi yang harus mereka ketahui bahwa setelah tauhid mereka ngerti tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah apa? Dia harus mentauhid dalam hal uluhiyah. Kayak gitu. Nanti di setelah itu Syekh itu mengatakan dari contohnya ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan ini. Lalu kenapa kalian itu tidak mau beribadah seperti itu? Hasilnya kan seperti itu. Bukan beribadah kepada yang lainnya. Sudah tahu yang menciptakan siapa, ya, yang memberikan rezeki dan yang ini mengatur semua. Tapi mereka masih enggak, tidak mau. Baik. Wa'adhamu ma nahu anhu asyir. Lalu kenapa dikatakan a'adham, perkara yang paling besar itu adalah asyir. Coba kenapa? Kesyirikan bersujud kepada Allah. Iya, sujud. Artinya apa sujud kepada Allah? Maksudnya apa tadi? Artinya rasanya Allah itu mempunyai sekutu. Allah mempunyai sekutu. Hah? Apa maksudnya? Sujud. Dia kepada Allah maksudnya apa? Dia kan sujud kepada Allah. Tidak mampu. Tidak mampu. Apa yang kira-kira? Berusaha. Iya, sudah itu bersangka. Sudah itu maksudnya bersangka. Lalu kenapa? Kan kenapa sih dia bersangka kepada Allah? Enggak mau gini. Tahu? Tahu enggak? Menyangka Allah tidak bisa. Enggak, ini. Ini dulu. Ini dulu. Hah? Kenapa? Sudah dia. Kenapa dia sudah? Hah? Kalau kita berdoa, Allah itu tidak mengabulkannya. Iya, dia tidak yakin. Jadi kalau minta kepada Allah dia nggak yakin, cuma dia datang ke gunung, pasti besok sudah kaya atau kemana? Nah, ini mereka tidak yakin bahwasanya Allah itu memberikan sesuatu yang mereka inginkan, ataupun juga tidak bisa mendatangkan atau juga menjauhkan dari hal yang bisa mendatangkan bahaya kepadanya. Ada ya. Itu su'udzon dia kepada Allah. Terus apa lagi? Adalah diibadai dan tidak disekutukan. Iya, itu haknya Allah. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Lupa. Jawab apa lagi? Iya, karena syirik itu termasuk kedzaliman yang paling besar. Dalilnya apa? Nggak tahu. Abu Ibrahim. Hah? Yang Kenapa? Dari apa ke bahasa Indonesia? Oh. Harus tahu ya. Kalau pendek itu pendek kan, pendek. Karena ini sering diulang-ulang. Apa nih pak? Apa dalilnya? Ada yang tahu? Apa nih pak? Apa dalilnya? Surah Luqman. Hah? Surat apa? Surat apa? Luqman. Surat apa? Surat apa? Surat Luqman. Oh, surat Luqman apa? Banyak tuh surat Luqman banyak. Atau sebutkan surat Luqman dari awal sampai terakhir. Baik, walaupun dia cuma sekitar 2 halaman atau 2 halaman. Ada yang tahu? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Atau hafal inna syirka la dzulmun adzim itu sudah lumayan, ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Enggak tahu ayat keberapa, apa ke-13 atau berapa. Nanti lihat. Inna syirka la dzulmun adzim. Gitu. Ataupun juga di dalam ayat yang lainnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Jadi orang yang beriman itu tidak ini alladzina amanu wa lam yalbisu iman. Jangan menceradukan antara keimanan mereka dengan apa? Kezaliman. Dulu para sahabat itu menyangka bahwasanya kezaliman itu enggak. Ya, siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim, gitu? Pasti mereka berbuat zalim, ya. Dengan kepada temannya, kepada ininya, gitu. Tapi yang dimaksud zalim sih namanya kata asyrik, ya. Syirik, ya. Bukan kezaliman, artinya ya zalim kepada manusia. Baik. Itu di antara ada lagi? Ada lagi kan? Belum. Coba yang lain. Coba Abu Ibrahim, apa? Kenapa dikatakan asyrik itu a'zam ma naha an? Syirik itu apa? Syirik itu mendatangkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hah? Syirik itu tidak sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Antum nulis di mana nih? Terus Abu Hanifah. Allah dengan makhluknya. Ah, dia menyamakan Allah dan makhluknya, kan? Kan dia mendatangkan ilah yang lain, kan? Jadi dianggapnya penolong dia itu ada selain Allah, gitu. Nah, itu dia. Ketika di tengah lautan, dia manggilnya bukan ini, panggil syekhnya atau siapanya dia. Ya syekh fulan, tolonglah kami gini-gini. Ya orang udah mati, lagi nggak tahu di mana, nggak ada HP. Lagi udah mati yang susah, nggak bakal ini. Ini, walaupun dia udah benar-benar ini doanya, istighosahnya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Kemudian apa lagi? Ada yang lain? Udah. Nada, tapi itu perkara yang penting yang harus kita ketahui. Syirik tauhid. Jadi ini pelajaran cuma syirik tauhid. Syirik tauhid, ya. Ini aja. Jadi harus kita benar-benar perhatikan. Kemudian kemarin mau raja saya bilang wal asr, ya. Hah? Kemarin saya mana? Dalil wal asr yang belum. Kan al-asr ya? Kalau Syafi belum. Hah? Ya belum nyampe kalau Syafi. Ya belum, yang masuk al-asr ya. Wa dalilu kemarin kita sudah roja jadi ayalam rahimakallahu ya jiwa alaina ta'allum ar-masail al-ula al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiy wa ma'rifatu dinil islamil adillah ats-tsaniyah al-'amal bihi ats-tsalitsah ad-da'watu ilayhi ar-rabi'ah as-sabr 'ala al-adafi wad-dalil qawlu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, sekarang kita kita lihat dalil al-asr. Jadi dalil ini mencakup yang empat perkara tadi, ya. Al-ilmu, al-amal, kemudian apa lagi? Al-ilmu wal-amal wad-da'wah, terus apa lagi? As-sabr. Ini mencakup di situ, ya. Baik, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, wal-asri, ini qasam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, ad-dahr, waktu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluk itu, labas, enggak apa-apa. Tapi kalau kita bersumpah dengan makhluknya, tidak boleh. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut amat agung, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan zaman, ataupun dengan yang lainnya. Baik, ya, wal asri, wal duha, wal fajar, ya. Ini semua dengan waktu. Wal fajri, wal asri, ya, itu baik. Wasyamsi, ya, semuanya dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Kemudian wal asri, innal insana lafi khusr. Di sini menunjukkan adanya apa? Taukid, ya. Adanya taukid, dan juga di sini adalah jawab al qasam. Jadi kalau qasam itu pasti ada jawabnya, jawab qasam, jawab yang sumpah. Innal insana lafi khusrin. Ya. Di sini inna dan juga alam ini termasuk apa? Taukid. Artinya taukid apa? Kalau taukid apa istilah kalau bahasa Indonesia? Tahu enggak? Penguat. Penguat. Jadi dikuatkan lagi. Sesungguhnya manusia la, itu la-nya itu la yang menunjukkan taukid, benar-benar dalam keadaan rugi, ya, kerugian. Artinya Allah sendiri yang ini mengatakan bahwa manusia itu semuanya rugi. Pada asalnya innal insana lafi khusr, malah dikuatkan dengan apa? Dua penguat, inna dan lam. Inna dan lam ini adalah taukid, taukidan. Jadi dikatakan kalau bahasa Arabnya taukidan, karena dua, taukidani, ya. Baik. Kemudian maksudnya kalau dikatakan ada taukid itu jangan sampai ada orang yang mau mengingkari. Biasanya kalau dikasih taukid penguat kan bisa ada orang yang mengingkari, ya. Manusia itu dalam keadaan rugi. Kalau manusia dalam keadaan rugi, orang pasti kan ini. Nanti kan dia menyangka, ah nggak mungkin. Nah, dikatakan innal insana lafi, dua double, ya, artinya benar-benar dalam keadaan merugi. Kemudian disandara pengecualiannya apa? Illa alladzina amanu, ini empat tadi, amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang apa? Beriman. Kalimat ini amanu, al-iman itu apa? Tahu enggak pengertian iman? Ada yang tahu pengertian iman? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Ya. Qaul bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa arkan bil jawarih. Ini bahasa Arabnya. Ya. Ya. Tasdiqu bil qalb wa qaulu bil lisan wa amalan bil jawarih. Boleh. Bil jawarih. Ya. Ini pengertian iman. Artinya seorang itu harus iman. Maksud iman sini mereka harus berilmu dulu. Ya. Aman wa amilu. Di sini juga ada kata amal. Padahal amal itu sudah termasuk apa? Iman kan? Amal itu sudah termasuk iman. Lalu kenapa? Kenapa harus diatapkan dengan amal kembali? Digandingkan dengan amal. Padahal sudah mencukupi kan? Amal sudah mencukupi apa? Amalan salihah. Jadi dikatakan oleh Syekh, "Falimada ya'tiful khas 'alal 'am?" Yang khas 'alal 'am ma dukhulul khas fil 'am. Jadi di sini ada yang ma'tubnya apa? Amanu. Yang atapnya apa? Amilu. Ya. Yang ma'tubnya apa? Amanu. Yang di ini, yang digandingkan itu amannya. Sedangkan yang di ininya siapa? Amilu. Yang atapnya amilu. Yang umumnya mana? Amanu atau amilu? Coba. Tadi kan kalau iman itu tasdiqu bil qalb. Terus apa lagi? Wa qawlu bil lisan. Wa apa? Wa amalun bil jawar. Berarti ini yang amnya itu apa? Aman. Jadi itu artinya atop yang khusus ya. Ya tibul khas al-am. Artinya yang khususnya apa? Amilu. Yang amnya apa? Yang umumnya apa? Aman itu. Berarti di sini menunjukkan adanya satu faedah ya. Artinya ada tanbih ala anu fil hukmi mithl awal. Artinya untuk penekanan lagi di hukum yang pertama ini. Tanbih untuk perhatian ala anu fil hukmi mithl awal. Dan juga ini menunjukkan apa? Yang khusus tadi ya amil itu menunjukkan syarfuh wa ihtimam bihi wa ala mazid makanatihi. Jadi hukumnya seperti hukum awal, cuman yang kedua ini berarti menunjukkan syarif ya, mulianya kalau dia mengamalkan amalan saleh kayak gitu. Atau juga ihtimam, dia juga harus benar-benar ini ihtimam di dalam perbuatan tersebut, dan juga akan menambah mazid, menambah kedudukan. Baik. Kemudian juga illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tadi menunjukkan apa katanya? Illa itu pengecualian terhadap tadi al khusran. Ya, kerugian. Jadi pengecualian orang yang rugi itu apa? Aman. Dia terus beriman wa 'amilu, dan 'amilus shalihat ini menunjukkan apa? Benar-benar harus di ini perhatikan amal saleh, amalan saleh, walaupun dia sudah masuk ke aman ya. Itu walaupun sudah masuk ke aman, aman itu masuk mencakup amal salehat ya. Ataupun juga antum berkeyakinan ya. Ya, itu juga masuk wa tawasau bil haq. Dan juga di antara pengecualian yang lain apa? Wa tawasau bil haq. Ini masuk ke mananya? Aman. Ya. Wa tawasau bil haq. Sama ya. Da'a ba'dhum ba'dha ila al-haq. Jadi mendakwahkan sebagian mereka dan sebagian lain kepada al-haq. Wa tawasaw bis-sabr, dan juga mendakwahkan kepada kesabaran. Jadi dalil wal asr itu cukup untuk perkara yang tadi. Al-ula al-ilmu, al-thani apa? Al-amal, al-thalith, al-thalitha ad-dawah, al-rabiah as-sabr. Kemudian was-sabr. As-sabr itu ada empat perkara. Ada tiga yang harus dia sabar. Sabar kepada ketaatan kepada Allah, sabar agar dia menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir Allah. Nah, ini tentang wal asr. Selayaknya itu al asr. Dalil tentang yang empat perkara tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, sekarang kita merajah dulu sebentar. Wal asr. Wal asr ini apa? Buahnya apa? Wal asr. Wal qasam. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Al, tahu nggak? Menunjukkan waktu tuntas penting. Iya. Hah? Makhluk itu agung, besar dari Allah SWT. Kemudian innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Di sini ada dua taukid. Taukid mana saja? Belakang. Penguat mana saja? Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi. Ya, di situ ada kata innal insan, mana penguatnya di sini? Kata mana yang dikatakan penguat? Katanya bahasa manusia itu benar-benar rugi. Di mana? Nah, innal insan. Innal insan, ah? La. La. La-nya yang mana tuh? Innal itu misalnya lam juga tuh. Innal kan ada di dalamnya. Inna sana lafi. Nah, terus apa lagi? Satu lagi. Apa lagi? Penguatnya apa lagi? Kalau bahasa Arab itu ada dia di lembah apa? Jadi bahasa itu apa lagi? Inna ya. Ya, dua aja. Inna sama lamnya itu jadi penguat bahasa manusia dalam karena merugi. Kemudian di sana ada istisnaat, pengecualian. Ya. Apa pengecualiannya apa? Siapa nih? Abu Maryam. Pengecualiannya apa? Illa. Illa alladzina, kata illa, illa alladzina amanu wa amil salih. Kemudian amanu. Aman itu pengertiannya apa? Ibrahim. Ya, beriman. Iman itu pengertian apa kalau iman? Terus? Iya. Karena nanti ada juga orang yang itu yang dia ahlu zaid. Yang munharifah, mereka tidak meyakini. Jadi iman itu hanya ini ya, hanya diyakini aja. Nah, amalan bukan termasuk iman. Nah, itu ada yang seperti itu. Bahkan macam-macam. Kalau kita ngaku, udah imannya sama dengan imannya Rasulullah, iman dengan mereka itu sama katanya. Nah, ini sudah menyimpang. Kemudian amanu wa amilus salihat. Dikatakan sini amanu wa amilu. Ini ada al-taf wal ma'tuf. Di sini mana yang umum, mana yang khusus? Abu Hanifah. Amanu wa amilu. Amanu itu umum, wasolih itu khusus. Lalu kenapa di dalam ayat ini harus digabungkan antara yang tadi kan umum, terus ditambahkan lagi dan yang khusus, kenapa? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pengecualian suatu perbuatan. Pengecualian suatu perbuatan. Enggak, kan ada umum, ada khusus. Lalu digandengkan lagi, biar apa maksudnya ini? Penekanan ya? Iya, biar apa sudah? Hah? Iya, maksudnya biar apa coba? Tahu gak? Abu Syawan? lisan. Hah? Apa? Mulianya dengan amalan. Mulianya dengan amalan. Mulianya dengan amalan. Menunjukkan terbalik antum bahasanya kayak itu. Jadi menunjukkan amal itu amat mulia, ya, gitu kan? Setelah iman, walaupun amal itu sudah termasuk apa? Keimanan, gitu. Jadi syar. Ya. Kemudian apa lagi? Tahu nggak? Yang belakangnya. Apa lagi? Tahu enggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Li'annahu fil hukum seperti hukum awal. Jadi hukumnya sama seperti hukum yang pertama itu yang aman. Terus juga itu untuk menunjukkan mazid, tambahan lagi kedudukannya. Nanti ditekankan kembali. Benar tak ya? Jadi kadang di dalam ayat ataupun hadis itu seperti itu. Ada bahasa yang seperti itu. Ini itu kadang yang al, khos. Itu nanti belajar di ilmu usul. Kenapa ini seperti ini? Gitu. Jadi diperhatikan. Kalau sama para ulama itu ini benar-benar dirinci ya. Kenapa demikian? Baik, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqq. Ini dalil apa nih? Wa 'amil wa tawaashaw bil haqq. Dalil. Iya. Wa tawaashaw bis sabr. Dalil apa? Setelahnya? Kesabaran. Iya, sabar. Lalu sabar itu ada berapa macam? Apa aja? Terus lupa lagi tiga. Nah, ini berarti masuk mana, ilmu atau apa? Kalau dia nyebutkan sabar itu ada tiga, sabar itu ada tiga, sabar terhadap takdir Allah, yang keduanya lupa, ini masuk kemana? Ke ilmu atau ke asyak atau kemana? Yang pertama sabar terhadap dalam mentaati Allah, yang kedua sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, haram-haraman Allah. Yang ketiga bersabar terhadap takdir Allah. Ya, sudah. Yakin. Nah, tafsir hadafar. Takin. Belum kelewat. Enggak apa-apa, enggak ada besar ya. Hah? Takin aja sebentar ya. Surat apa mana? Surat apa mana? Al-Hab belum ya? Al-Hab ya. Sekarang surat Al-Lahab. Pelan-pelan katanya. Biar dia makhraj atau pas. Kalau sih kalau makhraj dan huruf udah belajar ya? Belum? Pernah satu. Hah? Belum ya? Belum nyampe, belum. Kalau di itu yang di apa? Malakhas al-mufid. Udah belum? Udah. Hah? Di Aisyah. Sekarang kita praktekkan. Jangan sampai kita tahu nih makhrajnya di sini, tapi kita baca enggak pernah di sini. Nah, sekarang kita praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ingat di sini nanti ada qalqalah yang dia itu ditasdid, berarti ditahan dulu baru dipantul. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Nah, ingat watab. Jadi ditahan dulu baru pantun. Ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan idgham bi gunah itu harus ditahan ya. Jangan cuman lahabin wa tab, tapi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Ya, kalau kasab itu jangan ditahan. Karena dia enggak ada tasydid, jangan kasab, jangan tapi kasab langsung. Sayasla naran dzat lahab. Sayasla idgham bi gunnah. Kemudian apalagi ikhfa, itu harus ditahan ya. Naranga ranga talahab. Ulangi. Sayasla naranga talahab. Sayasla naranga talahab. Wa mra'atuhu hammalatal haqab. Wa mra'atuhu fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Ingat ya, ha dengan ha harus bisa dibedakan, jangan sama ya, ketika dalam pengucapan. Tapi sekarang tuh baca satu-satu. A'udzu billahi minas syaitan. Hanya ha ya, harus ini harus bersemangat bacanya. Jadi dia kadang enggak keluar tuh ha itu kalau enggak itu. A'udzu billahi minas syaitan. Bukan hi, tapi sinnya hilang kan. Hati-hati ya. Jangan sampai huruf yang ini benar tapi huruf yang lain hilang. Sya hi minas, bukan hi minas. Hi minas. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Nah, wa ma kasab yang ditasdir itu. Wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, kurang. Tahan dulu. Wa tab terus pantulannya enggak ada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, kebalikan tuh. Ulangi, hamma itu ha ha. Wa imra'atuhu ha hu ha. Ulangi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Ingat ya. Mim yang ditasdid, nun yang ditasdid, idgham bi gunnah sama ikhfa itu harus di ataupun ikhfa syafawi. Itu terus lanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. في جيدها حبل من مسد. Terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله. Ulangi, alatnya senjata sampai ke pantul. Antum tahan, kalau lepas itu mantul ya. Jangan agena. Karena kalau age, nah dia mantul ya. Kalau antum lepas, mantul. Tahan dulu. Ulangi. Agena. Nanya panjang. Terus siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Terus. Pelangi langsung mana? Nggak kedengeran. Koklah, enak koklah. Saya selana ronda tahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hamma. Pelangi, wamra'atuhu. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Terus. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ulangi, ha-nya masih belum. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ingat ya, hanya hilang tuh, hanya belum ini. Abi laha aghna anhu hu nya hu ha harus jelas. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عن أغنى itu jandi ini, jandi lepas. Ditahan dulu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha khablum mim masad. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak yada bi lahabin wa tab. Ulangi. Tabarak yada bi lahabin wa tab. Ma aghna anhu malu. Panjang tuh, panjang pendeknya, perhatikan jangan ditabrak semua. Ma aghna an. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Terus. Sayasla naran zata lahab. Terus. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha khablum mim masad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sudah ya, Pak ya. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.